ketika kau lewati bumi tempat ku berdiri, kedua mata ini tak berkedip menatapi pesona indah wajahmu. Cantikmu 7 hari dalam seminggu, hidup penuh warna. Ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku. Memberi tanda cinta, engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku. Hidupku penuh warna, ku selalu mendekatimu. Memberi tanda cinta.